Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul murih muhdathatuhu fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Pada pertemuan teman-teman terhormat sudah menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana perlu disebutkan hadza dzikr bayan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebutkan itu diantara yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diantara rukun iman dari rukun iman yang enam, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, demikian juga qada wal qadar. Demikian juga tentang Isra Mi'raj. Demikian juga Al-Quran adalah kalam Allah. Dan terakhir disebutkan kita beriman, ya, di antara akidah kita adalah kita beriman dengan adanya malakul maut, salah satu dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping situ ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Dan disebutkan bahwa pimpinan para malaikat ada tiga. Sudah lewat bahasannya. Dan malakul maut ini al-muwakkal yang itu dipasrahi, diberikan tugas biqabdi arwahil alamin untuk mencabut ruh-ruh alam semesta. Yang dia itu ada ruh, maka yang mencabutnya adalah malakul maut. Ya demikian. Disebutkan juga tentang permasalahan ruh, dan pada kesempatan ini masih berkaitan dengan masalah ruh. Demikian juga tentang adab kubur. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu meyakini adanya adab kubur. Qala rahimahullahu taala wa bi adabil qabri liman kana lahu ahlan. Dan beriman atau berakidah tentang adanya adab kubur, siksaan di kubur. Dan alam kubur itu dalam alam barzah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa mi waraihim barzahun ila yaumil qasun. Dan di belakang mereka itu adalah ada alam barzah sampai hari kebangkitan nanti. Sampai hari mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal, maka seorang akan masuk alam kubur sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Inilah yang dikenal dengan yakni alam barzah, pembatas ya antara kehidupan dan kematian. Jadi di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Mengimani adanya alam kubur. Dan telah lewat pembahasan bahwa alam kubur itu adalah ada. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is bahwa itu adalah ijma. Ya demikian. Ini sudah lewat. Pembahasan telah lewat di permasalahan roh. Ya bisa dilihat di sini di halaman 608. Tentang dalil-dalil. Ya, demikian juga pendapat para ulama bahwa adab kubur itu adalah ada. Sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is wa sayati fil kalam ala adabil qabr. Adillah katsirah akan datang. Dalil-dalil tentang adab kubur, sisaan alam kubur bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam At-Tahawi, liman kana lahu ahlan, untuk orang yang berhak mendapatkan. Adapun yang tidak berhak akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Ini dalil-dalil tentang adanya adab kubur. Adillah katsirah, dalil yang banyak oleh Al-Imam Ibn Abil Is di sini. min khitab malakil maut laha, dari pembicaraan malaikat maut kepadanya, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan, ya, untuk seseorang mengeluarkan yakni ruhnya, sebutkan di surat Al-An'am ayat 93, "Law tara idz dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Ini menunjukkan malaikat maut berkata kepada orang tersebut, kalau engkau melihat ketika orang dolim di dalam, ya, sakaratul maut, ya, akan mati, wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat, dan malaikat, ya, membentangkan tangannya, tangan-tangan mereka ingin mencabut ruhnya, ya, basitu aydihim, membentangkan tangannya. Jadi ketika seseorang akan mati itu malaikat membentangkan tangannya, ya. Ini kita harus yakini. Akhriju anfusakum, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Berarti pembicaraan antara malakul maut dengan kita semua nanti. Akhriju anfusakum. Jelas. Dalil yang jelas. Ya ini. Wa anna tahruju, sungguhnya roh ini akan keluar, tasilu kama tasilu kitrah, berjalan mengalir sebagaimana mengalirnya al-qatr, ini air, tetesan air, min fi siqa, dari mulutnya, ya, tempat untuk meminum. Kalau kita, ya, gelas, ya, atau ceret, keluar dari situ ruh, keluar sebagaimana keluarnya air dari tempat air ini. Wa ana tas'ad, dan sungguhnya ruh ini akan naik, yujad minha minal mu'min katnya birih, dapat dari orang mukmin, ya, bau yang harum. Wa minal kafir, dan dari orang kafir, keantan rih, seperti bau yang paling tidak enak. Ila ghairi dzalika minas sifat, dan yang lainnya dari sifat-sifat ruh ini. Wa ala dzalika ijma'u salaf, badal akal. Nah, ini yang kita inginkan. Yang demikian itu ijma' salaf, sepakat, sudah selesai. Sudah ijma', berarti tidak boleh mengingkari tentang permasalahan ini, tidak boleh mengingkari, ya, tentang adanya adab kubur. Sudah selesai, ya, ini. Dan menunjukkan padanya akal. Ya, demikian. Jadi di antara akidah kita adalah apa? Meyakini adanya adab kubur bagi orang yang dia itu berhak. Dan juga para ulama bahwa orang yang dia itu mengingkari adab kubur, maka dia telah kafir. Sebutkan, ya, oleh Syaikh bin Baz rahimahullah taala, disebutkan di Mausu'ah Fatawa, ini di fatwa beliau yang luas, ya, disebutkan, bisa ditulis di ucapan Syekh Ibnu Baz, demikian juga yang lainnya dari ulama-ulama terdahulu rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya orang yang mengingkari adab kubur, beliau mengatakan adabul qabri haqqun, adab kubur itu adalah hak. Faqad tawatarat bihi an-nusus, dan telah mutawatir dengannya itu nas-nas, dalil-dalil mutawatir. Man angkara adabul qabri yusadab, yang mengingkari adab kubur dimintai taubat. Karena ada juga yang mengingkari adab kubur, tidak ada itu dalil yang pasti dalam Al-Quran, tidak disebutkan secara pasti bahwa adab kubur itu ada. Maka orang seperti ini, ya, diminta taubat. Yang mengingkari adab kubur, maka dimintai taubat. Pain taba, kalau dia taubat, bagus, selesai, ya kan? Wa illa, kalau tidak, kutila kafiron, maka dia dibunuh dalam keadaan dia itu kafir, jelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, kita minta kepada Allah keselamatan. Jadi di sini yang mengingkari atau kubur, maka dia telah kafir dan minta untuk dia itu dimintai taubat. Kalau tidak, dibunuh. Ini dalam hukum Islam. Demikian juga, ya, disebutkan oleh beliau berikutnya adalah qala wa ta'ala wa su'al mungkarin wa nakirin biqabrihi. Demikian juga kita beriman tentang pertanyaan mungkar dan nakir, malaikat mungkar nakir, biqabrihi, di dalam kuburannya, an rabbihi, tentang Rabbnya, wa dinihi, dan agamanya, wa nabihi, dan nabinya, alama ja'at bihil akhbar, atas apa yang datang dengannya khobar-khobar, an rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Ya, kita beriman juga tentang pertanyaan malaikat ini, ya, malaikat Munkar dan Nakir. Walaupun dibicarakan tentang berian nama, ya, malaikat ini. Adapun pertanyaan malaikat ini kepada seseorang di alam kubur tentang Allah, demikian juga agamanya, demikian juga nabinya, telah lewat pembahasan kita di, ya, pembahasan Usulul Salasah juga. Karena di buku Usulul Salasah itu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tentang tiga landasan pokok, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama dengan dalil-dalilnya. Itu dari hadis yang berkaitan dengan ini juga. Yang disebutkan itu hadis yang dibawa oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Ya, pernah lewat pembahasan kita. Ada juga isyarat dari yakni Imam Bukhari wa ta'ala. Jadi sebutkan di Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah. Yang boleh menyebutkan sanad, pernah lewat di situ. Hadisan Abu Muawiyah anil Amas anil Minhal an Sadan anil Bara bin Azib. Ini sebenarnya dari Syamukil dalam buku beliau Sahihul Musnad. Allah beliau mengatakan dari sahabat Bara bin Azib, ini dalilnya. Dalil tentang pertanyaan tiga ini. Kharajna ma'a Rasulillah fi janazah, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jenazah. Rajulun min Ansar, seorang dari Ansar. Ya, pantahina ilal qabr. Wala mayulhad. Kami berhenti di kuburan dan belum dibuat liang lahat. Ini dalil juga, kuburan kaum muslimin adalah bentuknya liang lahat. Ini kalau mampu dibuat seperti itu. Fajalasa Rasulullah wa jalasna hawlahu. Maka duduk Rasulullah SAW dan kami pun duduk sekitar beliau. Karena ma'ala ru'usina ta'il. Seakan-akan di kepala kita ada burung. Ini saking diamnya, tenangnya. Ya demikian. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, Istaitu billah min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ini jelas dalil tentang azab kubur. Tidak bisa orang untuk kemudian menolak hadis ini. Paham? Jadi kalau mau tanya dalil azab kubur yang jelas ini. Ya demikian. Ya, kemudian disebutkan yang dalam lafaz itu wa yatihi malakani fa yajlisani, maka duduk padanya dua malaikat. Bayut jenisani, kemudian mendudukkan jenazah ini yang dalam keadaan terbujur kaku, ya, maka datang dua malaikat. Lebih aman kita mengatakan apa dengan nama ini, malakan sudah, dua malaikat. Walaupun di sini di buku ini Al-Imam At-Tawi boleh mengatakan, ya, tentang soal mungkarin wa nakirin, malaikat mungkar nakir. Tapi kita lebih aman untuk kemudian berdalil ini. Datang dua malaikat, paham ya? Ini cukup. Dua malaikat mendudukkan orang ini. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ya, fayaqulani lahu, maka berkata dua malaikat ini kepada jenazah ini, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia mengatakan rabbku adalah Allah. Kemudian bertanya lagi, madinuk, apa agamamu? Fayaqul, dia mengatakan dini al-Islam, agamaku Islam. Kemudian tanya lagi, ma hadza rajul alladhi buitsa bikum? Ya. Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqul, dia mengatakan huwa Rasulullah, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ini. Ini pertanyaan tiga perkara ini kan? Ini dalilnya, ya. Demikian juga dalil-dalil yang lain. Nah, dari sini kita mengimani adanya pertanyaan dua malaikat ini. Adapun yang ini penyebutan nama yang ini malaikat dengan mungkar dan nakir seperti ini, lebih tepat kita meninggalkannya. Ini sudah lewat pembahasan tentang masalah ini. Kemudian juga di situ ada dalil juga soal Imam Bukhari wa ta'ala yang berkaitan dengan ini, tapi tidak disebutkan tentang tiga pertanyaan ini. Adapun Al-Imam Ibn Abi'is beliau menyebutkan datangnya dua malaikat ini dari hadis Bara bin Asyid juga. Ya, kemudian disebutkan keluarnya ruh ini. Panjang hadisnya. Ya, ini ketika orang ini bisa menjawab. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayatihi min ruh, ya min ruhiha wa tibiha." Maka datang kepada dia min rauhiha, yakni dari kenikmatannya dan baunya. Karena disebutkan ketika dia bisa menjawab, kemudian dia pun naik. Ya, dia naik. Fayunadi munadin. Maka dipanggillah orang tersebut minasama dari langit, dipanggil oleh yang memanggil dari langit. Ansodaku abdi, telah benar hambaku ini. Fa'afrisuhu minal jannah, maka bentangkanlah untuk dia, ya, dari firas, ini dari tikar ataupun ya ini permadani dari surga. Wabtahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuk dia itu pintu menuju surga. Fayatihi min rauhiha, maka datang dari surga itu kenikmatannya. Watibiha, demikian juga bau yang harum. Dan dibentangkan kuburannya dia itu luas sepanjang dia melihat. Wayatihi rajulun husnul wajh, datang kepada dia seorang laki-laki dengan wajah yang bagus. Husnul siap, bajunya bagus, tiburih, baunya harum. Fayakul, maka berkata ya orang tersebut yang datang kepada mayit ini, ya, absir billadhi yasuruka, gembiralah kamu dengan apa yang menggembirakan kamu. Ini adalah hari yang kamu dijanjikan. Kemudian ditanya, ya, orang ini oleh jenazah ini, man anta, siapa engkau? Engkau adalah seakan-akan, ya, wajah yang datang dengan kebaikan. Fayaqul, dia mengatakan, ana amaluka as-soleh, aku adalah amalanmu yang soleh. Ya, demikian. Adapun orang yang jahat, orang yang tidak soleh, maka kebalikannya. Ya, di sini panjang. Ya, kita beriman dengan permasalahan itu. Kemudian sebelum kita masuk ya di pembahasan-pembahasan yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Abil Is, ya, bahwa pertanyaan ini, ya, siapa yang ditanya, apakah semua ditanya? Demikian juga anak kecil, apakah ditanya? Demikian juga adabnya di kuburan ini, apakah terus menerus atau tidak? Kita akan sebutkan dulu tentang masalah ruh, definisi ruh. Ya, definisi ruh yang lengkap di sini disebutkan di halaman 605. Sebagai Al-Imam Ibn Abil Is, sebelumnya disebutkan oleh beliau tentang definisi ruh. Disebutkan waladhi yadullu alai kitab wa sunnah wa isma'u sahabah adilatun akal, dan apa yang menunjukkan padanya Al-Quran, demikian juga sunnah, demikian juga isma' para sahabat, dan dalil-dalil secara akal. Anan nafsa, maksudnya nafs yaitu ruh. Ya, apa itu? Jismun mukhalifun bil mahiyati di hadal jism al-mahsus. Bisa ditulis bahwa ruh itu, ruh itu adalah jism. Ya, jism itu suatu tubuh selain dari tubuh dari badan kita ini. Jadi ruh itu adalah jism. Ruh itu juga badan, juga jism. Bagaimana kita ketahui kalau kita mengatakan itu ada jasmani dan rohani. Ya, jasmani itu badan kita ini, rohani itu ruhnya itu. Dan roh itu sendiri sebenarnya adalah jism. Ya, paham? Jadi roh itu juga bentuk juga. Ya, dia tubuh juga. Ya, jadi dia itu adalah jism, ya, bentuk yang selain dari badan kita ini, al-mahsus, yang bisa dirasakan ini. Ya, itu. Wa wa jismun nurani ulwi. Dan dia ini adalah bentuk yang dia itu sinar, nurani. Ulwi, tinggi. Ya, itu. Ini ruh. Alam rohani, ada jasmani dan rohani. Khafifun hayyun, dia itu adalah lembut. Demikian juga hidup, mutaharik, bergerak. Yang futu bi jauhar a'dha. dia terlaksana di jauhar, itu ada pembagian-bagian menurut mereka itu ahli filsafat. Ya, jauhar ya itu adalah sesuatu zat. Jauhar itu adalah zat. Jadi dia terlaksana di zat kita ini, badan kita. Jauhar a'dha, badan tubuh kita ini. Jadi dia ini berjalan, bekerja di mana? Di badan tubuh yang bisa kita rasakan ini. Tangan, kaki, kepala, ya itu. Dia terlaksana di situ. Wa yasri fiha sarayanil ma' bil ward. Sebagaimana berjalannya air di tumbuhan-tumbuhan. Ya, di bunga-bunga. Sebagaimana air itu mengalir di tumbuhan itu. Wa sarayani dahan fi zaitun, demikian juga minyak di zaitun, buah zaitun itu. Buah zaitun diperas keluar minyak. Wa nabil faham, sebagaimana berjalannya juga api di bara. Bara itu. Arang itu. Dimisalkan seperti itu. Jadi ruh itu seperti berjalannya air di tanaman-tanaman itu. Demikian juga ruh kita ini masuk, dia berjalan di anggota badan kita ini. Ya, demikian. Pamadamat hadil adha solihali pobuli asar al-faidah. Selama badan kita ini, ya badan tangan kaki kita ini, pantas untuk menerima bekas dari mengalirnya ruh kita ini, yang lembut ini, ya. Bagi adzalika jism alatif sariyan fi hadhihi al'adha, maka masih bisa untuk kemudian ruh ini berjalan di anggota badan kita ini. Selama masih bisa bertahan ya ruh itu di anggota badan kita ini, maka berjalanlah dia. Wa abada hadhihi al'athar, maka berbekaslah, berfaedah kepada bekas-bekasnya. Ya, disuruh ke kanan, ke kiri, ya badan itu oleh siapa? Oleh ruh itu. Ya itu. Paham? Dan ruh itu pernah kita sebutkan, itu letaknya yang benar adalah di mana? Letaknya adalah di qalb, di hati atau jantung, dan bukan di akal. Ya, demikian. Ini bisa berpengaruh ruh itu ke anggota badan kita dari gerakan, keinginan dan sebagainya. Wa idza fasadat, kalau tidak mampu lagi bertemu antara ruh dengan badan, tidak menerima, ya. Karena menguasai di itu sebab-sebab sakitkah, atau mungkin kecelakaan, mati dan sebagainya. Faraqa ruh badan, maka berpisahlah ruh dengan badan. Fangfasala ila alamil arwah, maka berpindah ke alam arwah. Ya, selesai. Ini ruh definisi ruh. Ya, itu. Jadi kalau kemudian sudah tidak cocok lagi, tidak bisa menerima lagi ruh itu kepada badan, berpisahlah. Dicabut oleh malaikat tadi. Dua malaikat tadi. Ya, demikian. Kemudian disebutkan di sini tentang permasalahan, ya, apakah ditanya semua manusia ataukah umat Nabi Muhammad saja yang ditanya oleh malaikat, ya, dua malaikat tersebut. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Abi Ridh rahimahullah taala, walinas fi su'ali munkar wa nakir, ya, dan untuk manusia dalam bicaraan, ya, munkar dan nakir. Hal huwa khasun bi hadhihi al-ummah am la? Apakah dia khusus untuk tempat ini, untuk umat ini, ataukah semuanya? Terjadi perselisihan. Ya, bisa ditulis. Ini apakah pertanyaan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, ini untuk semua manusia atau umat ini saja? Ada tiga pendapat. Ya. Yang ketiga mengatakan tawakuf. Ya, tidak memberikan apa jawaban, yaitu Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan tidak tahu, ya, atau tidak memberikan jawaban. Ya, demikian. Dan yang benar ulama bahwa itu adalah umum, ya, sebagaimana oleh beliau di akhir ini, wayadhar adamul ikhtisas, ya, yang tampak yang benar itu tidak khusus untuk umat ini, ini semuanya. Sebagian berpendapat bahwa itu adalah khusus untuk umat ini. Di antaranya semua ulama Muslim, hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha, sesungguhnya umat ini akan dicoba di dalam kuburannya. Sehingga sebagian berpendapat ini untuk umat saja, umat Islam saja. Tapi yang benar tidaklah ini menunjukkan khususan. Ya, tidak menunjukkan khususan, bahkan semuanya akan ditanya. Kemudian juga anak-anak juga ya, yang dia itu meninggal dalam keadaan masih kecil, apakah dia ditanya? Itu jadi perselisihan juga. Yang benar adalah ditanya, dan itu adalah ya adalah umum. Kemudian juga disebutkan adab di alam kubur, apakah dia terus menerus ya, ataukah kemudian ini berhenti. Jadi disebutkan di sini wal yadumu adzabul qabri au yanqati, yakni apakah terus menerus adab kubur ataukah terputus. Jawabuhu annahu nau'an, ya yang bisa ditulis, yakni adab kubur apakah terus menerus ataukah kemudian berhenti. Di situ ada dua jawaban, ya jawabannya annahu nau'an, ini jawabannya di situ ada dua jenis, ada yang terus menerus, ada yang terputus, ya gitu jawabannya. Jadi ada yang terus menerus, ada yang di itu terputus. Adapun orang kafir, yang pertama, adapun orang kafir maka dia itu adalah terus menerus siksaannya. Dalilnya surat Ghafir ayat 46. An-nar yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-saah. Nah, ini. Neraka ditampakkan atasnya. Ini kepada keluarga Firaun ini. Orang-orang kafir. Ghuduwan wa 'ashiyan, di pagi hari ataupun di sore hari. Dan yawma taqumu as-saah, pada hari ditegakkan nanti kiamat. Adkhilu ala Fir'aun asyad dan adab, masukkan keluarga Fir'aun, ini Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti dia, asyad dan adab, kepada adab yang pedih. Ini dalil menunjukkan bahwa hukumannya terus menerus, siksaannya di alam kubur. Demikian juga nanti ya, setelah padang mahsyar. Jelas ini ya. Jenis yang kedua yaitu apa yang dia itu ada kemudian terputus. Anak wasani anak mudah sama yang kotek, yaitu apa? Beberapa saat kemudian terputus. Ada yang demikian juga di alam kubur. Yang mendapatkan adab kubur itu ada yang dia terus menerus tadi yang pertama, ada juga yang dia itu mendapatkan kemudian terputus. Ya, yaitu apa? Yaitu adab ba'dul usoh, adab ba'dil usoh. Ini adab yang dialami oleh sebagian orang melakukan maksiatan yang diringankan kesalahan dia itu. Hukuman dia itu diringankan bisa dengan doa dari orang-orang soleh yang mendoakan dia. Ya, demikian juga bisa juga kalau dia punya anak yang soleh, kemudian dia mendapatkan doa. Demikian juga istighfar dari kerabatnya dan sebagainya. Paham ini? Di situ ada hadis juga Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari. Nabi menyebutkan ada orang yang dia itu, yang dia itu sombong, maka dia itu terus menerus dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadal jaljal ila yaumil qiyamah. Ya, dia naik turun terus sampai hari kiamat. Allah siksa dia ini, diadab dia ini. Orang yang sombong yang dimasukkan ke muka bumi, dikeluarkan, kemudian masukkan lagi, keluarkan. Ya, demikian. Ini adab yang terus menerus. Kemudian juga disebutkan dalam permasalahan ini bahwa daur, ya dur, yakni negeri yang dialami oleh manusia, negeri yang kita alami itu ada tiga. Alam yang kita alami sebutkan di sini walhasilu anadur salasa. Ini kesimpulannya bahwa kehidupan itu salasa, ada tiga. Apa itu? Yang pertama darud dunia. Ya, bisa ditulis bahwa kehidupan ada tiga. Yang pertama negeri dunia yang sekarang ini kita alami. Adapun di negeri dunia ini, maka ruh demikian juga jasad dia bergabung. Roh dan jasad tadi sudah kita sebutkan definisi roh itu, ya. Maka dia bergabung. Dan di situ ada hukum-hukum masing-masingnya. Adapun di negeri dunia ini, waraqabah atal insan min badan wa nafs. Jadi tersusun manusia itu dari badan demikian juga ruh. Wajala ahkamat dunia alal abdan. Di dunia ini negeri yang pertama, negeri dunia, maka Allah jadikan hukum-hukum dunia itu kepada badan. Wal arwah taban laha, ruh itu mengikuti. Jadi di dunia ini yang menjadi hukum secara asal itu adalah badan. Kita berwudu, kemudian kita mandi, ya apabila junub, itu hukumnya kepada badan. Seseorang yang dia umpamanya dalam hukum Islam ya murtad umpamanya, berarti dihukumi, kemudian dia di ya dibunuh sebagai orang yang murtad. Yani hukum asalnya adalah badan dan roh itu mengikuti. Kemudian yang kedua yaitu negeri apa? Darul Barzah. Bisa ditulis yang kedua adalah negeri Barzah, yaitu alam kubur. Adapun alam kubur ini kebalikan. Wa ja'ala ahkamul barzah al arwah wal abdan tabanlaha. Jadi dijadikan di negeri ya Barzah itu alam kubur, yaitu apa? Untuk roh demikian juga badan, dan badan mengikuti. Kalau tadi kan kebalikannya, roh itu yang mengikuti hukumnya. Kalau ini apa? Hukumnya adalah kepada roh dan badan mengikuti. Ya, kemudian ketiga adalah apa? Darul Qarar. Negeri yang terus-menerus, negeri yang kekal. Di surga ataupun di neraka, demikian. Ya, ketika datang hari kebangkitan, maka dikumpulkan lagi roh itu kepada badan. Ya, suara al-hukum wan na'im wal adzab ala arwah wal asab jami'an. Maka jadilah di situ hukum, demikian juga kenikmatan ataupun adab itu di ruh dan badan bersama-sama. Nah itu, ini demikian. Jadi kalau alam dunia hukumnya hukum badan asalnya, ruh mengikuti. Kalau alam barzah, ya alam kubur, hukumnya kepada ruh, badan mengikuti. Ya, adapun nanti di hari akhir maka badan demikian juga ruh bergabung bersama-sama. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan secara umum tadi disebutkan bahwa semua adalah ditanya. Ya, bahkan selain dari umat ini. Kemudian disebutkan oleh para ulama di situ ada beberapa yang tidak ditanya nanti pada hari kiamat. Ada di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya. Kesimpulannya itu ada lima. Ya, disebutkan ada lima jenis manusia yang tidak ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan para ulama. Dari dalil-dalil yang ada. Dan di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak ditanya. Ya, yang pertama adalah para nabi, anbiya. Sebagian menyebutkan demikian. Ini kadang kan orang bertanya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya bagaimana pendapatmu tentang Muhammad, padahal beliau sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan bahwa yang ditanya, yang tidak ditanya itu ada lima. Ya, bukan manusia saja, bukan di sini secara umum. Yaitu pertama para nabi, yang kedua malaikat, kemudian juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ketahui, seorang dia itu meninggal di medan pertempuran, ya maka dia langsung mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hisab, tidak ada azab. Maka disebutkan orang ini adalah mati syahid. Kenapa dia itu mati syahid? Karena sudah menyaksikannya para malaikat sehingga tidak dia tidak ditanya lagi. Kemudian murabit, orang yang berjaga-jaga di medan peperangan. Ya, kemudian dia meninggal. Kemudian juga disebutkan yang kelima itu siddiqun. Orang-orang jujur. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, ya ma'alladzina anamullahi alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin. Demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan tentang roh, demikian juga badan. Roh dengan badan di sini ada lima jenis ta'aluk. Hum satu anwa minat ta'aluk. Faruh. Ya, maka roh laha. Untuk dia ini bil badan, dengan badan. Jadi hubungan roh dan badan ada lima bentuk. Dan bermacam-macam di sini hukum-hukumnya. Ya, disebutkan di sini Al-Imam Ibn Abil Is beliau mengatakan ahadua. Jadi roh dengan badan di sini ada lima hubungan. Yang pertama, ta'alukuha bihi fi batnil janian. Janinan, yakni badan demikian juga roh di perut ibu seseorang itu ketika dia itu berupa janin. Nah, itu ketika dia di dalam perut ibunya berupa janin. Jadi sebelum dia keluar, jadi di dalam pertama adalah apa? Nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Kemudian ditiup di situ ruh. Setelah dia itu 120 hari, ya. Ketika sudah sampai 4 bulan, maka kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bayu marubi arba'i kalimatin," maka diperintahkan dengan 4 perkara. Bi arba, ya, dengan 4 perkara. Nah, inilah hubungan antara ruh dengan apa? Dengan badan ini tadi. Ketika dia di dalam perut ibunya itu setelah 120 hari, sekitar itu. Asal yang kedua, ta'aluqu bi ba'da khurujihi ila wajhil ard. Hubungan antara ruh dengan badan setelah dia itu keluar dari perut ibunya ini. Ketika sudah di muka bumi. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa di sini ketika nanti ketika dia sudah balik, maka hukumnya itu adalah hukum badan, sedangkan ruh mengikuti. Asal yang ketiga adalah ta'alluquha bi fi halin naum. Hubungan ruh dengan badan ketika tidur. Paham? Ketika tidur, ya, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Balaha bi ta'alluq min wajhin wa mufaraqah min wajhin. Maka di sini bagaimana ruh dengan badan? Dia ada keterikatan dari satu sisi dan dia ada perpisahan di suatu sisi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka kemudian dia melepaskan lagi. Ruhnya itu bergabung dengan badan. Ya, dengan ketika dia itu bangun. Ya, demikian. Jadi ketika kita tidur, maka di situ hubungan antara ruh dengan badan, ya, ada keterikatan di beberapa sisi dan perpisahan di beberapa sisi. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, dalam Al-Qur'an maka disebutkan bahwa ruh itu, ya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini tadi keadaan tidur, ya. Kemudian yang keempat, ta'aluquha bihi fil barzah. Hubungan roh dengan badan ketika di alam barzah. Ya, demikian. Bainaha wa in faraqathu. Karena sungguhnya ruh ini walaupun dia berpisah dari badan, dia tidak berpisah secara perpisahan yang sebenarnya, secara total. Jadi ketika ruh itu keluar dari badan, seseorang mendapati kematian itu, maka di sini tidak berarti berpisah secara total. Paham? Yang keempat ini, ya, ketika di alam barzah, di alam kubur, maka tidak berarti ruh itu berpisah secara total dengan badan. Di suatu saat dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki. Kapan itu? Ketika ada seorang memberikan salam pada dia. Ketika kita mendatangi kuburan, ziarah kubur, kita mengucapkan salam, "Assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah lahiqu nabikum." Maka dia ini menjawab salam, "Fa innahu warada radwa ilaihi waqta salami musallim." Maka disebutkan dalil, ya, dia membalas salam tersebut. Paham? Jadi ketika alam barzah, ketika alam kubur, maka roh yang berpisah dengan badan ini suatu saat Allah gabungkan lagi. Kapan itu? Ketika dia menjawab salam. Ya, itu. Jadi tidak berpisah secara apa? Secara total. Demikian juga Nabi menyebutkan, ya, ketika seseorang itu masuk dalam alam kubur, kemudian orang yang mengantar itu pergi, bagaimana? Maka dia mendengar suara sandal-sandal orang yang dia itu pergi. Paham? Itu berarti apa? Dia bergabung waktu itu dengan apa? Dengan jasadnya yang ada di alam kubur itu. Bersama dengan kita meyakini juga telah lewat bahwa roh orang yang dia itu beriman, rohnya itu yang benar, roh alam di mana letaknya? Letaknya adalah di surga. Yang telah lewat pembahasannya. Itu yang benar insyaallah bahwa roh, ya, roh itu ketika dia itu berpisah dengan badan, rohnya orang yang beriman dalam hadis telah lewat, dia itu letaknya di surga. Demikian juga orang yang mati syahid, dia ditembolok dari burung-burung hijau yang ada di surga. Ini keadaan yang keempat. Al-Khamis, kemudian keadaan yang kelima. Ta'aluquha bihi yauma ba'sil asad. Ini hubungan roh dengan badan pada hari dibangkitkan badan-badan nanti di padang mahsyar. Wa huwa akmalu anwa'i ta'aluquha bil badan. Ini adalah paling sempurnanya hubungan antara badan dan roh, ya, dari jenis-jenis yang lain. Ini ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, maka masuklah roh itu kepada badan itu, dan itu adalah akmal anwa, paling sempurnanya dari jenis-jenis dari apa yang telah lewat. Ya, demikian. Demikian juga nanti ketika mendapatkan azab atau mendapatkan kenikmatan, ya, maka ini adalah hubungan yang paling sempurna antara roh, demikian juga dengan badan. Mungkinlah demikian bahasan kita ini. Ya, kita baca Sirah Nabawiyah.